ngikutin kamu kemana? Bukan urusan kamu saya mau kemana, Taufik. Kenapa harus gini sih? Karena kamu lebih pentingin kerjaan kamu dibandingkan saya. Buat lo apa? Dengarin dulu penjelasan. Gak ada yang perlu saya dengerin, Taufik. Gak perlu saya ngedengerin Sip, kamu, Taufik. Gak perlu. Biarin saya pergi. Dengerin. Gak perlu. Sip. Gak peduli. Dengarlah, cinta ada yang ingin ku katakan. Seorang dirimu adalah cermin hatiku. Hidup hanya ku berikan untuk bersama dirimu. Selalu tetapi entah kapan dan apa yang terjadi. Kau bilang mungkin kini saatnya untuk sendiri. Apakah cintaku selalu takkan pernah cukup untuk membuatmu bahagia?